Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الدين, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa hadir di sini melaksanakan ibadah salat subuh dan juga bisa ikut hadir dan menyimak kajian rutin kita setiap hari Jumat pagi. Walhamdulillah. Ikhwani fiddin, kita masih pada pembahasan pada bab maja'a fis sihir, tentang pembahasan tentang sihir, hakikat dari sihir. Apakah sihir itu ada atau tidak? Apakah sihir itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau bahkan dilarang? Maka hal ini sudah kita jelaskan, apa itu definisi sihir, barakallahu fikum. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa sihir, naam, sebagiannya atau banyak dari jenis sihir bisa menyebabkan pelakunya kafir, musyrik, musyrikun kafir. Karena banyak dari perbuatan-perbuatan sihir tersebut, barakallahu fikum, mengandung unsur kesyirikan, mengandung unsur ketundukan kepada syaitan-syaitan, barakallahu fikum, yang mana syaitan-syaitan tersebut tidak akan mau untuk membantu para pelaku-pelaku sihir kecuali dengan dia mengorbankan agama dan akidahnya. Dan itu sudah jelas. Dan syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi mafsadah dan kerusakan yang diakibatkan oleh syaitan tersebut, maka semakin tinggi kedudukan dia di sisi iblis laknatullah alaih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu hukum bagi pelaku sihir di dunia ini, statusnya apakah dia kafir atau hanya sebatas seorang fasik, ini sudah kita jelaskan. Lalu bagaimana hukum had, karena di dalam Islam para pelaku sihir ini telah melakukan tindakan kriminal di dalam Islam, apa hukumannya? Maka dijelaskan di dalam beberapa hadis. Naam, sebagian hadisnya sahih dan sebagian hadisnya dhaif dan saling menguatkan. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah An Jundab marfu'an, dari sahabat yang bernama Jundab, Jundab bin Abdullah Al-Bajli. Disebut dengan Al-Jundab Al-Khair. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan haddus sahiri dorbatun bisseifi, hukuman bagi pelaku sihir adalah dengan dipancung kepalanya dengan pedang, hukum mati. Hadis ini sahih mauquf, barakallahu fikum, berdasarkan perkataan dari salah seorang sahabat, yaitu hukuman had bagi pelaku sihir adalah dengan dipancung kepalanya, dibunuh, hukuman mati. Barakallahu fikum. Dan di dalam hadis ini tidak dipisahkan dan tidak dibedakan antara sihirnya. Sudah kita jelaskan bahwa sihir itu ada dua. Enam, satu sihir yang bisa menyebabkan pelakunya kafir. Dan yang kedua, jenis sihir yang hanya menjadikan pelakunya fasik, tidak sampai menjadi kafir. Maka dalam hal ini tidak ada dirincian di dalam riwayat-riwayat, barakallahu fikum, dua-duanya. Secara status mungkin berbeda, akan tetapi secara hukum had disamaratakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bahwa mereka dihukum mati secara Islam. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih al-Imam al-Bukhari, an Bajalah bin Abadah qala, dari Bajalah bin Abadah, hadis ini disebutkan di dalam sahih al-Bukhari, riwayat dari Umar bin Khattab bahwa Bajalah bin Abadah mengatakan, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an iktulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Khattab menulis instruksi kepada pejabat-pejabatnya, an iktulu kulla sahirin wa sahiratin, untuk dihukum mati semua pelaku sihir, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya. Kata Umar bin Khattab, dihukum mati, tidak ada perbedaan antara jenis sihir yang dia lakukan, barakallahu fikum, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Qala, berkata Bajalah bin Abadah, faqatalna thalatha sawahir. Dengan surat instruksi dari Umar bin Khattab tersebut, kami pun memberikan hukuman mati kepada 3 penyihir. Nah, kami pun memberikan hukuman mati kepada 3 penyihir. Diriwayatkan juga dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Umar bin Khattab, bahwasanya dia memerintahkan untuk, menganjurkan untuk membunuh wanita yang menyihirnya, dan dia pun dihukum mati. 6. Barakallahu fikum. Dan demikian pula disebutkan secara sahih dari sahabat yang lain, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, min salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam hal ini hukuman hak bagi pelaku sihir, bahwa pelakunya nam dihukum dengan hukuman mati, dipenggal lehernya, diriwayatkan dari 3 orang sahabat. Diriwayatkan dari 3 orang sahabat. Yang pertama adalah Jundab al-Khairi al-Bajli, kemudian yang kedua dari Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Ikhwani fiddin, naam, tadi sudah kita jelaskan bahwa apakah hukuman had ini dengan dibunuh, hukuman mati, apakah dikarenakan naam dia kafir atau tidak? La. Jawabannya tidak. Tapi dikarenakan dia telah melakukan perbuatan sihir. Nah, dikarenakan dia telah melakukan perbuatan sihir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan, para sahabat tidak membeda-bedakan antara jenis sihir yang dilakukan oleh pelaku sihir tersebut, tidak dibedakan. Sehingga dalam hal ini, bahwa setiap para penyihir, baik itu wanita ataupun laki-laki, maka dia dihukum dengan hukuman mati. Dan tentunya ikhwani fiddin, dalam hal ini barakallahu fikum, tidak semua memiliki hak untuk menjalankan hukum had ini. Hak di dalam menegakkan hukum had barakallahu fikum adalah haknya penguasa, haknya pemerintah. Adapun kita sebagai rakyat jelata, sebagai rakyat yang dipimpin oleh penguasa kita, maka kita tidak berhak untuk menerapkan secara tersendiri tanpa izin dari penguasa yang ada. Ini adalah hak penguasa, dan dialah yang berhak untuk menegakkan hukum had tersebut. Jangan sampai seperti orang-orang khawarij, hadahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, hanya sebatas dengan mengatakan bahwa setiap orang yang tidak menegakkan syariat Islam, maka dia telah kafir. Dan apabila dia telah kafir, maka telah halal darah dan hartanya. Maka sehingga oleh karena itu, telah banyak kita saksikan, Telah banyak kita lihat kejadian-kejadian bahwa mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan dan merampas harta benda dari orang-orang yang mereka anggap sebagai kafir wal'iyadu billah. Naam. Kemudian bab berikutnya disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tentang bayanu syai'in min anwa'is sihir. Setelah kita menyelesaikan tentang apa itu makna sihir, definisi sihir, apakah sihir itu ada atau tidak, maka jawabannya ada. Sampai-sampai kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari para penyihir. Nah, kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, maka niscaya tidak ada faedah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita berlindung kepada Allah dari para pelaku sihir. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari wanita-wanita penyihir. Nam, saya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari wanita-wanita penyihir yang telah meniupkan pada buhul-buhulnya. Nah, kemudian juga sudah kita jelaskan barakallahu fikum status dari penyihir tersebut dan juga hukuman had bagi dia di dunia ini. Maka sekarang pada bab berikutnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa jenis dari sihir. Agar kita bisa lebih paham. Nah, beliau ingin menyebutkan beberapa contoh perbuatan sihir agar kita bisa lebih paham dan agar kita bisa lebih menjaga diri dari perbuatan-perbuatan sihir tersebut. Nah, tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan ini sudah sering kita ulang, bahwa sihir tersebut tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dan takut selama kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu melindungi kita. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, qala Ahmad haddathana Muhammad bin Ja'far haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala haddathana Qatan bin Qabisah an Nabihi annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ahmad menyebutkan sebuah riwayat hadith di dalam kitab musnadnya. Al-Musnad al-Imam Ahmad merupakan kitab hadith yang paling lengkap. Mujalladat, berjilid-jilid. Beliau mengumpulkan hadith beda dengan Sahih al-Imam Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sahih al-Imam Muslim. Mereka menyebutkan hadith sesuai pada babnya. Bab tentang salat, bab tentang zakat, bab tentang puasa, bab tentang haji dan seterusnya, bab tentang ilmu, bab tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyebutkan hadith sesuai pada babnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah berbeda. Nam, disebut kitab musnad. Nam, ciri khas dari kitab musnad itu adalah penyebutan hadis sesuai dengan nama para sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hadis Umar bin Khattab. Beliau menyebutkan hadis-hadis di bawahnya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga oleh karena itu kitab Al-Imam Ahmad rahimahullah min akbari kutubil hadis, di antara kitab hadis yang sangat besar, yang penting bagi kita untuk barakallahu fikum mempelajarinya. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Auf, dari Auf, dari Hayyan ibn al-Alaq, dari Qatan bin Qabisah, dan dari bapaknya Qabisah, bahwasannya dia mendengar Nabi SAW bersabda, innal iyafata wat torqa watiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah, nanti akan kita jelaskan makna al-iyafah, wat-tarqo dan at-tiyarah termasuk bagian dari al-jibt. Sudah kita jelaskan bahwa al-jibt itu adalah perbuatan sihir, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada bab sebelumnya. Di sini disebutkan tiga jenis perbuatan sihir, dan dikatakan oleh Nabi bahwa tiga jenis perbuatan ini bagian dari sihir. Yang pertama adalah al-iyafah, zajrut tayr, al-iyafah, yaitu melepas burung, zajrut tayr, melepas burung. Tujuannya bagaimana? Bagaimana gambarannya? Yaitu dia melepaskan burung, na'am barakallahu fikum, untuk mencari apakah kegiatan yang akan dia lakukan ini baik atau tidak. Nah, maka dia mencari tahu dengan cara melepas burung. Dilepas burung, apabila burung tersebut lari ke arah kanan, maka ini bertanda baik, maka dia akan melanjutkan kegiatan tersebut. Namun kalau seandainya nam barakallahu fikum, ternyata burung itu terbang ke kiri, maka dia menganggap bahwa ini adalah sebagai tanda kejelekan, maka dia tidak melanjutkan kegiatannya, dia akan menutup tokonya dan dia akan menghentikan semua kegiatan jual belinya. Nah, atau kalau seandainya dia lari ke depan burung tersebut, maka dia tawakuf. Nah, bisa jadi dia mengulang perbuatan yang sama untuk mencari tahu apakah dia terbang ke kiri atau ke kanan. Ini bagian dari perbuatan sihir. Kata Nabi SAW, dinamakan sebagai perbuatan sihir, dan ini termasuk di antara perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Maka ini merupakan perbuatan syirik. Sesuatu dijadikan sebab sebagai sebab kesialan atau sebab keberuntungan, maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat, dan ini bagian dari perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah at-tarq, membuat garis-garis di tanah dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, dengan maksud dan tujuan tertentu, wallahu alam seperti apa gambarannya. Kemudian at-tiyarah, dengan tatayyur. Tatayyur ini lebih umum maknanya daripada al-iyafah jenis yang pertama tadi. Al-iyafah itu bagian dari at-tiyarah. Nah, karena al-iyafah maknanya khusus, hanya khusus dengan melepas burung. Adapun at-tiyarah maknanya lebih umum, tapi secara tujuan sama, yaitu mencari enam sebab-sebab keberuntungan dan kesialan dengan metode-metode tertentu, baik dengan cara melepas burung ataupun dengan melihat tanda-tanda. Keluar rumah dia melihat orang, enam pelanggan yang pertama datang ke tokonya adalah seorang yang picek matanya, barakallahu fikum, dia menganggap hari ini hari tidak baik, baru datang saja sudah ketemu dengan pemandangan yang demikian, katanya. Kemudian dia tutup tokonya, tidak jadi berjualan. Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum, nam di awal hari ternyata pelanggan yang datang adalah seorang yang rupawan, yang baik, dan dia menganggap bahwa ini adalah sebagai tanda keberuntungan, dan dia melakukan kegiatan buka toko dengan semangat, wa iyadzubillah. Ini dinamakan dengan at-tatayyur atau at-tiyarah, dan ini tidak dibenarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Perbuatan ini wal iyadzu billah, naam, banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Sering sekali kita datang ke pasar dan apabila kita belanja, barakallahu fikum, belanja apa saja, apabila kita pelanggan pertama, dia mengatakan sambil mengibas-ngibaskan uang tersebut, laris, katanya. Barakallahu fikum. Ini merupakan salah satu perbuatan tatayyur wal iyadu billah, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak dibenarkan di dalam syariat dan tidak ditetapkan bahwa hal itu sebagai sebab. Ini merupakan perbuatan syirik wal iyadu billah. Sebagian orang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, naam, bahwa mereka orang-orang jahiliyah melakukan tasya'um, menganggap sial apabila melakukan pernikahan pada bulan Syawal. Melakukan pernikahan pada bulan Syawal merupakan sebuah kesialan, kata orang-orang jahiliyah. Maka dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha, saya menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Syawal, dan Nabi pun mulai mendatangi saya pada bulan Syawal. Dan tentunya kalian tahu siapa wanita yang paling disayangi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab riwayat berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan sihir, nah, bukan tidak terbatas pada apa yang sering dilakukan orang seperti ilmu santet atau mengikat pada buhul-buhul dan meniupkan udara pada buhul-buhul tersebut. Tidak terbatas hanya pada di situ saja perbuatan sihir. Nah, maksud Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan riwayat-riwayat ini agar kita paham bahwa di sana ada beberapa jenis sihir yang mungkin orang-orang tidak sadar dan tidak paham bahwa itu bagian dari perbuatan sihir. Rahimahullah. Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir." Zada ma zada. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, nanti akan kita jelaskan makna yang disebutkan di dalam hadis ini, faqad iktabasa syu'batan minas sihir, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin banyak pengetahuan dia, pelajaran yang dia pelajari dalam perbintangan ini, maka semakin besar dan semakin banyak pula perbuatan sihir yang dia pelajari. Barakallahu fikum. Iktibas ilmin nujum, mempelajari ilmu nujum, tidak semuanya dilarang. Tidak semuanya dilarang. Dan bahkan sebagian diperbolehkan, dan bahkan dalam satu keadaan bisa dianjurkan. Sehingga oleh karena itu para ulama membagi bahwa ilmu nujum tersebut ada dua. Yang pertama adalah ilmu taisir dan ilmu ta'fir. At-taisir ini mempermudah artinya. Mempelajari ilmu nujum untuk mempermudah. Mempermudah dalam hal apa? Menentukan arah. Mengetahui bahwa kalau apabila muncul bintang ini di sebelah utara pada malam hari, menunjukkan bahwa ini kita sudah memasuki musim kemarau atau musim penghujan atau musim semi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini adalah ilmu taisir, ilmu mempermudah, atau dalam rangka untuk mencari arah. 6. Menentukan arah. Apabila muncul pada menjelang subuh bintang fulan di arah timur, maka menunjukkan bahwa kita sekarang menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan. Maka yang seperti ini dinamakan ilmu taisir. Yang seperti ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam beberapa keadaan. Barakallahu fikum. Adapun ilmu ta'zir ini dilarang. Mempelajari ilmu nujum dalam rangka ta'zir, bahwasanya bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh, memberikan asar terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini, di muka bumi ini. Ketika dia melihat bintang fulan di arah utara atau arah selatan, maka dia menganggap bahwa telah ini sebagai tanda bahwa akan lahir seorang yang besar, seorang yang akan dimuliakan dan diagungkan. Maka ini tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia melihat bintang ini, apabila seseorang lahir ketika bintang itu muncul, maka ini adalah tanda keberuntungan, atau sebaliknya sebagai tanda kesialan. Maka ini dinamakan dengan ilmu takdir, ilmu yang tidak diperbolehkan, menjadikan bahwa bintang tersebut sebagai naam sebab terjadinya kejadian-kejadian di alam semesta ini. Barakallahu fikum. Dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat, karena Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu, Allah lah yang menentukan segala sesuatu, dan tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang yang ada. Sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, naam, barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan gunung-gunung, sungai-sungai sebagai tanda-tanda bagi kita semua, di daratan sebagai tanda-tanda bagi kita untuk menentukan arah. Nah, wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di bumi gunung-gunung, antamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kalian tidak tersesat, wa alamatin wa bin najmi yahtadun, dan sebagai tanda, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka bisa menentukan arah-arah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ilmu perbintangan secara taisir untuk mempermudah itu diperbolehkan. Adapun kalau seandainya dia mempelajari ilmu perbintangan dalam rangka takdir, bahwasanya bintang tersebut memberikan pengaruh, nam, maka ini tidak diperbolehkan, dan bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari perbuatan sihir. Semakin banyak pengetahuan dia dalam hal ini, dan maka semakin besar pula perbuatan sihir yang dia perbuat. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.